Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa asyadidu bisur'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa asyadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang pandai atau kuat dalam membanting atau menggulat. Laisa syadid, orang yang kuat itu bukan orang yang pandai bergulat, menjatuhkan orang. Innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya indal ghadab, ketika dia marah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Naam. Asyura'ah itu bukan sekedar kuat, ada makna lebih. Orang yang kuat dalam bertarung, dalam bergurat, ini namanya surah. Karena ada orang yang kuat secara fisik, tetapi kalau bertarung nggak kuat, gitu. Kalahan. Suruh angkat beban, dia mungkin kuat. Dan ketika suruh bertarung, kalah dia. Nah, orang surah ini orang yang kuat secara fisik dan juga kuat dalam bergulat atau bertarung. Sebagaimana diceritakan, karena Rikanah bin Yazid dahulu, seorang sahabat Rikanah bin Yazid, karena qawiyan syadidan, orang yang terkenal kuat, tidak ada yang bisa mengalahkan dia dalam bergulat, bertarung. Sampai-sampai dikatakan innahum yadu'una jildas saur tahta qadamaihi, sampai-sampai diletakkan kulit hewan, hewan yang bertanduk saur itu, kulit onta atau kulit kerbau atau kulit rusa dan sebagainya, di bawah kakinya. Wayati akwar rijal, dan didatangkan lelaki yang kuat, para lelaki yang kuat. Wayajuru al jilda min tahti qadamihi, untuk menarik kulit tersebut yang dia injak. Taruh kulit, injak sama dia, sok tarik kulit ini. Fayu'azizu yaqta'u al-jild duna an tazula qadamahu. Mereka kesulitan untuk menarik kulit tersebut, sampai akhirnya kulit tersebut putus tanpa bisa terlepas dari kedua kaki Rikanah bin Yazid, saking kuatnya beliau. Nah, ini menunjukkan kuat sekali orang tersebut. Nah, jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam yusallima wa talaba minar rasul sallallahu alaihi wasallam aysarahu. Kemudian dia datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam, tapi dengan syarat, meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bergulat dengannya. Ala in sara'atani in sir'atani ya Muhammad, araftu annaka nabi wa aslamtu. Kalau engkau berhasil mengalahkanku dalam gulat ini, membantingku, menjatuhkanku, wahai Muhammad, saya ngaku, saya akui bahwasanya engkau adalah seorang nabi dan saya akan masuk Islam. Kenapa? Kan dia merasa dia itu orang yang paling kuat. Fasara'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasara'ahu an-nabiyyu falamma sarahu amana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bergulat dengannya dan membantingnya sehingga dia jatuh. Maka dia pun beriman. Ini menunjukkan apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang lemah secara fisik. bukan orang yang lemah secara fisik. Ini ditunjukkan oleh bagaimana dia mampu ya, menjatuhkan Rikana bin Yazid. Padahal dia itu orang yang kuat. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu membantingnya, menjatuhkannya, sehingga Rikana pun akhirnya masuk Islam. Maka ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inna masyadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Ketika beliau mengatakan orang yang kuat bukanlah orang yang kuat bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai nafsunya, menguasai jiwanya ketika marah. Ini orang yang kuat. Hakikatnya orang yang kuat itu seperti itu. Yang mampu menguasai dirinya ketika benar-benar marah. Wal ghadab huwa jamrah. Karena yang namanya kemarahan itu adalah seperti jamrah, seperti bara api. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamratun yalqiha asyaitani fi qalbi insan. Kemarahan adalah jamrah, bara yang dilemparkan syaitan kepada hati manusia. Itulah al-ghadab, itulah kemarahan. Walihada tajiduhu yahtami wa yadhhar damuhu ala jasmihi wa yahmar wajhahu wa 'ainahu wa tarta'adu atrafahu wa intafashu syarhu min quwwati ma yajri. Oleh karena itu kalau kita lihat orang yang marah ya, memanas badannya. Coba orang yang biasa tiba-tiba dia marah, tes suhunya panas, memerah mukanya, bergetar matanya, juga memerah, bergetar tubuhnya, berdiri rambutnya, karena kuatnya apa yang mengalir pada tubuhnya berupa apa? Jamrah atau sebuah bara api yang dilempar oleh syaitan. Ini maka kata Rasulullah, asyadid, orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan nafsunya, menahan dirinya ketika dia marah. Wal ghadab salah satu aksam, dan kemarahan itu ada tiga jenis, dan ini penting karena berkaitan dengan masalah hukum. Al ghadab salah satu aksam, kemarahan itu ada tiga jenis. Al qismul awal, jenis yang pertama, mubtada'ul ghadab, ghadab yang paling dasar, paling dasar. Ya, wa hada ya'tariqu al-insan wa la yamna tasarruful insan fi nafsihi. Ya. Ini terjadi pada setiap orang, dan kemarahannya itu tidak mencegahnya melakukan suatu, artinya tetap di dalam keadaan sadar, marah tapi tersadar dengan baik. Dia pengen makan-makan, dia duduk-duduk, dia ini, tapi dia marah. Marah yang jenis pertama, yang masih dasar, marah yang biasa, marah yang terkontrol, ya, sangat terkontrol. Wasani muntalul ghadab, yang kedua puncak dari suatu kemarahan. Wahadah waladhi yastawla al insan, kemarahan ini yang menguasai seseorang. Jenis yang kedua, kemarahan yang telah memuncak. Kemarahannya telah menguasai dirinya, hatta la yadri madza yaqul, sehingga dia tidak tahu apa yang dia ucapkan, wala madza yaf'al, tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu dia sedang di mana. Orang yang kemarahannya sudah memuncak, dia ngomong enggak tahu apa yang dia ucapkan, enggak tahu apa yang dia lakukan. Ini yang kedua. Wasalis wasat, yang pertengahan. Dia marah, marahnya besar, ya, sangat, tetapi masih sadar apa yang dia ucapkan, masih sadar apa yang dia lakukan, tapi marah sangat. Kalau yang pertama tuh marah, tapi dia sangat sadar sekali, sangat bisa menguasai diri, tapi marah. Yang kedua, marah tapi sudah tidak bisa menguasai dirinya. Yang ketiga, marahnya sangat tapi masih bisa menyadari apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan. Kemarahan yang pertama, orang yang marah yang pertama, marah tapi dia masih sadar, masih menguasai, masih mampu melakukan sesuatu. Marah yang seperti ini adalah marah yang terukur, sehingga masuk kepadanya hukum-hukum seperti orang yang sadar. Seperti kalau dia mentalak istrinya, saya talak kamu, marah dia, saya talak kamu, berlaku hukum talak. Ya. Ketika dia membebaskan budak, saya bebaskan kamu, sambil marah. Kalau begitu saya bebaskan kamu, maka bebas budaknya. Karena marahnya tidak kemudian menutup pikirannya, dia sadar sekali dengan apa yang dia ucapkan, dengan apa yang dia katakan. Maka berlaku hukum-hukum tersebut. Maka hati-hati, ketika dia marah, marahnya biasa, ngomong, saya talak kamu terhadap istrinya, maka berlaku hukum tolak. Nah, adapun yang kedua, kemarahan yang memuncak, yang tidak membuatnya sadar apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, maka kemarahan seperti ini tidak berlaku hukum. Ya. Ketika dia mentalak, saya cerai kamu, talak tiga. Tidak berlaku. Karena kemarahan seperti ini telah membuat pikirannya tertutup. Gak sadar apa yang dia lakukan. Anaknya ditinju, ambil, dibanting. Orang seperti ini, yang seperti kemarahan seperti ini sudah menutup otaknya, maka tidak berlaku hukum-hukum seperti tadi. Ketika dia membebaskan budak, ya tidak teranggap. Ketika dia mentalak, tidak teranggap. Ketika dia jual beli, tidak teranggap jual belinya, karena kemarahannya sudah menguasai otaknya. Ini sering kita dapati, ya. Berapa banyak orang, anaknya sendiri, ya, dia tonjok, dia pukul, dia injek-injek. Orang seperti ini, ya, kalau dia berkata, tidak dianggap ucapannya. Misalkan dia saking marahnya, ya, mentalak istrinya, ngamuk, semua dipecahin, wah, kayak orang kalap, saya cerai kamu, cerai kamu, tidak teranggap, tolak orang yang seperti ini. Kemudian bagaimana yang ketiga? Orang yang marahnya sangat tapi masih mampu menguasai kemarahannya. Para ulama ikhtilaf, tetapi yang rajih kata Syekh Ibnu Utsaimin adalah ucapannya ghairu mu'tabar, tidak dianggap, ya. Ucapannya tidak dianggap. Sama seperti orang yang marahnya memuncak seperti ini. Kalau dia membeli sesuatu, tidak dianggap pembeli. Kalau dia membebaskan budak, tidak dianggap membebaskan. Kalau dia mentalak, tidak dianggap. Ya. Orang yang marahnya sangat, tetapi masih sadar. Nih. Apa yang diucapkan, dia masih sadar. Kamu sadar, kamu telah mentalak. Iya, sadar. Wah. Ini dianggap ghair mu'tabar. Ucapannya tidak dianggap. Artinya, ketika dia mentalak, tidak sah talaknya. Nah. Di antara faedah hadis tadi adalah pujian alaman yamliku nafsahu indal ghadab, pujian terhadap orang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Mampu menahan diri ketika marah. Kemudian dorongan agar orang ketika marah hendaknya dia menahan dirinya, hati-hati ketika marah, ya. Jangan sampai kemarahan dia membuat dia tidak mampu menguasai dirinya. Kenapa? Karena terkadang orang yang marah itu muncul suatu ucapan yang sebenarnya dia tidak menginginkannya. Sebenarnya saya nggak niat ngomong gitu, cuma tadi marah ceplosan. Nah, ini namanya marah, kemarahan yang tidak mampu ditahan. Sedangkan orang yang kuat, kata Rasulullah, adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah marah kepada Mu'adz bin Jabal, kepada Aisyah radhiyallahu anha, kepada yang lainnya. Bahkan ketika memutuskan pun pernah beliau marah. Tetapi kemarahannya tetap beliau mampu menjaga dirinya. Ketika berbicara, berbicara yang hak. Maka ketika kita marah, tetap jaga jiwa kita, diri kita. Jangan sampai mengucapkan sesuatu yang tidak hak. Lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak hak. Karena orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Ya. Kalau tidak marah, wajar dia mampu menguasai dirinya. Yang jadi masalah, apakah ketika marah kita mampu menguasai diri kita, ucapan kita, perbuatan kita. Ini yang berat. Apalagi marahnya marah besar. Ya. Marah perkara yang penting. Terkadang tak sengaja dia mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Nah. Dan ini tentu butuh perjuangan marah atau menahan marah seperti ini. Perlu tak latihan. Ya. Sebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau disebutkan oleh para ulama, karena hadisnya masih ini tidak sahih. Ketika seorang marah, hendaknya dia duduk atau berbaring. Kalau masih tetap, hendaknya dia berwudu. Kalau masih tetap, hendaknya dia mandi untuk meredakan amarahnya. Kenapa? Sebagaimana disebut dalam hadis tadi, karena kemarahan adalah jamrah, bara api yang dilempar syaitan kepada hati seorang hamba. Di antara cara memadamkan adalah duduk, berbaring, atau wudu, atau mandi, seperti itu. Baik, kita baca satu hadis lagi. Wan ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Dari ibni Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul zulma. Kata beliau, ittaqul zulma. Jagalah diri kalian dari kezaliman. Dari sifat zalim. Fa inna zulma, karena kezaliman adalah zulumatun yaumal qiyamah, kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus suha, dan jagalah diri kalian dari as-suha. As-suh ini adalah sifat seseorang yang dia menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain. Ini namanya suha, rakus, ingin memiliki sesuatu yang ada pada orang lain. Yang mirip dengan suha adalah bakhil. Kalau bakhil itu tidak mau mengeluarkan sesuatu yang ada pada dirinya, baik harta, ilmu dan sebagainya, ini bakhil. Kalau suh ini rakus, pengen memiliki apa yang ada pada orang lain. Kata Rasulullah, wattaqus suha. Ini ada sebagian kekeliruan penerjemahan, sebagian terjemah dengan suha itu kikir, padahal berbeda. Suha itu lebih cenderungnya orang yang tamak. Wattaqus suha, hati-hati kalian dari sifat suha, sifat tamak, ingin menguasai, ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Karena sungguhnya sikap suha ini, sikap tamak ini, ya, telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Hadis riwayat Muslim. Az-zulm, kezoliman, secara bahasa maknanya adalah anak kekurangan. Ya. Maka orang yang zolim adalah orang yang kurang. sebagaimana seperti dalam ayat ini secara bahasa. Kilta al janataini atas ukuluha walam tadlim minhu syai'an. Kedua kebun tersebut berbuah, datang dengan buah-buahannya, walam tadlim, dan tidak zolim, yang tidak kurang dari buah-buah tersebut sedikit pun. Mana zolim adalah secara bahasa anak kekurangan. Adapun secara bahasa kezaliman adalah al-udwan ala ghair wa ala nafsi, melakukan permusuhan, menegakkan permusuhan terhadap orang lain atau terhadap dirinya sendiri. Nah, kezaliman bisa terjadi pada harta, ya, kepada kehormatan, dan kepada jiwa. Harta, seorang mengambil harta orang lain, ini zalim. Atau kehormatan, mencela kehormatan orang lain, menjatuhkan kehormatan orang lain, ini pun zalim. Atau anafs, atau jiwa, membunuh orang lain tanpa hak, ini pun kezaliman. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaikum haramun." Sungguhnya darah kalian, ini jiwa kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Tidak boleh seorang muslim menzalimi harta, kehormatan atau jiwa, ini darahnya. Kahurmati yaumikum hadza, seperti hari ini. Kemudian zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Ini adalah ukubah, hukuman bagi orang yang buat zalim nanti di akhirat, ya. Dia akan mendapatkan kegelapan pada hari kiamat. Dihilangkan cahaya padanya, padahal dia ada seorang muslim. Seorang muslim yas'a nurhum bain aydihim wa bain aymanihim. Ada orang muslim memancar cahayanya di sebelah kanan dan di depan mereka, muncul cahaya. Adapun orang zalim seperti orang munafik dan orang kafir, gelap. Nah, nanti pada hari kiamat orang-orang zalim seperti itu. Tidak memiliki cahaya seperti orang kafir dan orang munafik. Maka hati-hati dari kezaliman. Maka pada hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, tahzir minaz zalim, dari perbuatan zalim. Kenapa? Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza zakara al-wa'id ala amalin fa innahu yakunu ashadda mimma law naha anhu faqat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan suatu perbuatan yang di sana ada ancamannya, ini menunjukkan perbuatan tersebut lebih berat dari sekedar Rasulullah melarang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari berbuat ini, melarang dari berbuat itu. Kata para ulama, sekedar larangan ini hanya dikategorikan dosa kecil. Tetapi kalau di sana bukan sekedar larangan, tetapi ada ancaman seperti zalim, ittaqul zulma, hati-hati dari kalian dari berbuat zalim. Kalau sebatas itu, ini sekedar larangan, dosa, dosa, cuma dosa dari dosa kecil. Tetapi ketika ada tambahan, fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena sungguhnya kezaliman itu nanti pada hari kiamat menjadikan kegelapan bagi pelakunya, maka kezaliman merupakan termasuk salah satu dosa besar. Karena disebutkan ukubah, hukuman di hari akhir, yaitu dihilangkan cahaya pada orang mukmin tersebut karena sebab kezalimannya. Nah, juga diambil dari hadis ini adalah wujubu itqa'iz zulma, wajibnya untuk menjaga diri dari kezaliman. Terlebih bisa disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Kezaliman itu nanti merupakan kegelapan pada hari kiamat. Kemudian di sini disebutkan waqtaqus suha, hati-hati kalian dari sifat as-suha, ya, sifat tamak, ya, menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain. Ini suha. Berbeda dengan bakhil. Kalau bakhil itu enggan memberikan apa yang seharusnya dia keluarkan. Kata para ulama, sifat suha ini, sifat tamak ini lebih berbahaya, lebih jelek dari sifat bakhil. Ya. Kalau sifat bakhil, dia enggak mau mengeluarkan apa yang seharusnya menjadi kewajiban dia. Ini bakhil. Ini sudah jelek. Kikir. Tetapi sifat suh, sifat tamak lebih jelek lagi. Kenapa? Dia menginginkan apa yang ada pada orang lain. Otomatis, ya, kalau apa yang ada pada orang lain saja dia ingin, otomatis dia gak mau ngasih orang lain. Oh, yang ada pada orang lain aja dia inginkan, apalagi ngasih orang lain. Maka kata para ulama, sifat suha ini, sifat tamak ini lebih jelek dari sifat bakhil. Maka kata Rasulullah, wattaqus suha, wattaqus syuha, hati-hati kalian dari sifat tamak. Fa inna ahlaka man kana qablakum, fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena umat-umat sebelum kalian binasa dari sifat tamak. Karena sifat tamak, maka hati-hati. Umat ini bisa hancur gara-gara apa? Tamak yang ada pada diri masyarakatnya. Kehancuran pada satu umat bisa disebabkan karena sifat tamak. Nas'alullah as-salamu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.